Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Wasalna ila qali Syekh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. قال رحمه الله فإن الرجل لو أقر بما يستحقه الرب تعالى من الصفات ونزهه عن كل ما يتنزه عنه وأقر بأنه وحده خالق كل شيء لم يكن موحدا حتى يشهد أن لا إله إلا الله كان sesungguhnya seseorang walaupun dia mengikrarkan apa yang memang merupakan haknya Allah secara rububiyah dan menetapkan sifat-sifatnya dan membersihkan dari sifat-sifat yang tidak layak baginya, yang tidak pantas baginya, yang yatanazza' anhu, yang dia maha suci daripadanya, kalau sudah dibersihkan dari yang tidak pantas baginya, wa aqarra bi annahu wahdahu khaliqu kulli syai', dan sudah mengikrarkan bahwa dia satu-satunya yang menciptakan segala sesuatu, masih belum dikatakan bertauhid hingga mempersaksikan bahwa Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Hatta yashhada an la ilaha illallah, hingga mempersaksikan bahwa la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada ma'bud yang diibadahi dengan hak, yang layak diibadahi kecuali Allah satu-satunya. Fayuqirru bi anna Allah wahdahu huwal ilahul mustahiq lil ibadah. Maka menetapkan bahwa Allah sendirinya lah yang merupakan ilah yang berhak untuk diibadahi. Wa yaltazimu bi'ibadatillahi wahdahu la syarikalah, dan kemudian berpegang dengan ibadah kepada Allah satu-satunya dan tidak ada sekutu baginya, baru dikatakan bertauhid. Maka menyatakan bahwa Allah pencipta langit dan bumi belum dikatakan tauhid yang sempurna. Tauhid adalah sampai dia mengakui bahwa Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. La ma'budu bihaqqin illallah. Dan itu makna la ilaha illallah. Mengapa? Karena makna ilah adalah al-ma'luh al-ma'bud. Kata ilah maknanya adalah ma'bud. Karena aliha ya'lahu ilahatan, sama dengan abida ya'budu ibadatan. Baik. Baik, apakah ilaha ilahatun, ilahatun bisa bermakna makhluk? Ah, itu pertanyaannya, pertanyaan sorof. Wazannya ilaha ilahatun, apakah bisa dikatakan maknanya dalam maklum? Adakah wazan dalam bahasa Arab yang masdarnya ilaha, maknanya ma'bud atau maklum? Ya. Ada. Ya. Contohnya adalah yang ala waznin, yang sewazan dengan ini adalah kitabah. Kitabatun. Apa artinya kitabatun? Hah? Terjemahannya apa? Tulisan. Toh? Berarti maknanya apa? Yang ditulis. Berarti kitabatun maknanya maktub. Masya Allah. Fi'alatun bimakna maf'ul. Sama. Ilaha juga demikian. Ilahatun maknanya ma'lum. Walhamdulillah. Ma'nan wa sarfan ala wazan. Tidak menyelisihi bahasa Arab sama sekali. Kembali kepada ucapan beliau. Ilaha huwal ma'lum. Al-ma'bud. Alladhi yastahiqul ibadah. Berarti makna al-ilaha adalah al-ma'luh, al-ma'bud, alladhi yastahiqul ibadah, yaitu yang berhak untuk diibadahi. Wa laysa huwal ilah bima'na al-qadir 'alal khalqi, bukan ilah bermakna pencipta atau penguasa yang dapat menciptakan, bukan hanya itu, tetapi ilah maknanya ma'luh, al-ma'bud. Faidha fassara al-mufassir al-ilah bima'na al-qadir ala al-ikhtira', kalau ada yang menafsirkan seorang mufassir bahwa ilah maknanya yang bisa menciptakan atau yang maha berkuasa untuk menciptakan apapun, wa taqada anna hadha huwa akhassu wasfal ilah, dan kemudian meyakini bahwa itulah makna yang khusus dari makna ilah, wa ja'ala itsbata hadha wal ghaya fi tauhid, kemudian menganggap bahwa menetapkan hal itu adalah puncaknya tauhid. Kama yaf'alu dhalika man yaf'aluhu min mutakallimati sifatiyah wa huwa alladhi yaqulunahu an Abi al-Hasan wa atba'ih lam ya'rif haqiqat at-tauhid. Maka dia tidak mengerti tentang hakikat tauhid. Kalau ada yang menafsirkan kata la ilaha illallah ilah adalah qadirun ala iktira', qadirun ala iktira' artinya maha berkuasa, maha mencipta. Kalau artinya ilah adalah ini dan menganggapnya khusus itu maknanya, kalau terkandung di dalamnya, iya, jelas terkandung di dalamnya. Memang Allah maha berkuasa, memang Allah maha mencipta. Tetapi kalau ini adalah khusus makna ilah adalah ini saja, maka dia tidak mengerti tauhid. Di antaranya adalah apa yang disebutkan oleh para mutakallimatus sifatiyah. Mutakallimah adalah ahli kalam, ahli filsafat. Al-mutakallimah al-sifatiyah, yakni yang berbicara dengan ilmu kalam tentang sifat. Di antaranya adalah al-kullabiyah wal-asyairah. Wahuwa alladhi yaqululahu an Abil Hasan. Dan itulah apa yang mereka ucapkan, yang mereka nukil dari Abil Hasan. Maksudnya al-asyari, al-basri. Rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Mengapa? Karena dia menulis di akhirnya kitab Al-Ibanah yang dia bertobat daripadanya, dan dia kembali kepada sunnah dan menulis kitab namanya kitab Ibanah. Maka semoga Allah mengampuni beliau rahimahullahu ta'ala. Demikian dikisahkan oleh Al-Dhahabi dalam kitab Al-Ibar. Ikhwan ibn a'azakumullah, beliau adalah Abu Hasan ibn Ismail al-Basri al-Ash'ari, kana mutakalliman thumma hasuna, tadinya dia ahlul kalam, thumma hasuna mu'taqaduhu, kemudian menjadi baik i'tiqadnya dan meninggalkan madhabnya. Setelah meninggalkan madhabnya yang lama, yang salah, beliau menulis kitab Al-Ibanah, dan dia menulis kitab pula Al-Maqalat, dua kitabnya yang dia tulis sebagai pernyataan rujuknya beliau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa in tabu wa aslahu wa bayyanu, barang siapa yang bertaubat, memperbaiki dan menjelaskan. Bertaubat, memperbaiki dan menjelaskan. Demikian dikatakan oleh Adz-Dzahabi rahimahullah dalam Al-Ibar juz kedua halaman 23. Maka kalau masih ada orang setelah beliau rujuk, masih ada yang terus mengucapkan bahwa makna la ilaha illallah adalah tidak ada pencipta kecuali Allah, maka itu sempit sekali. Berarti dia belum paham tauhid. Mengapa sempit sekali? Kalau masalahnya pencipta, silakan tanya pada semua agama-agama seperti Yahudi dan Nasrani. Siapa pencipta langit dan bumi? Mereka akan menjawab Allah. Mereka tidak menyatakan Isa, atau tidak mengatakan Bunda Maryam, atau mereka biasanya Bunda Maria. Tidak akan menyatakan Yesus, tidak akan menyatakan Bunda Maria, mereka akan menyatakan Tuhan Allah. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi. La ilaha illallah tidak sesempit itu. Makna la ilaha illallah adalah tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Karena Allah pencipta, Allah pemilik, Allah yang menentukan, Allah yang memiliki sifat ini, sifat seluruh, sifat yang baik, sifat yang mulia. Maka Allah lah satu-satunya yang berhak diibadahi. Itu makna la ilaha illallah. Karena makna ilah adalah al-ma'bud. Kata ilaha maknanya ma'luh ay ma'bud. Maka la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Itu makna la ilaha illallah. Kalau tidak ada pencipta saja, Allah sudah berkata, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau saja engkau tanyakan pada mereka siapa pencipta langit dan bumi, niscaya mereka akan menjawab Allah. Padahal musyrikin, jahiliyah, penyembah berhala Latta, Uzza dan Manat yang diperangi oleh Rasulullah SAW dalam perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, yang selalu bertikai dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berperang dengan para sahabat. Ternyata mereka masih mengaku bahwa pencipta langit dan bumi adalah Allah. Maka apakah cukup itu? Mengakui pencipta langit dan bumi adalah Allah? Tidak cukup. Harus dengan ikrar tidak ada yang berhak disembah, diibadahi kecuali Allah. Harus dengan itu. Dan itu yang mereka ingkari. Musyrikin mengatakan Allah pencipta kami, Allah adalah yang berkuasa, Allah yang bisa menciptakan apapun. Mereka aku itu. Tapi ketika kalau gitu, beribadahlah pada Allah saja, jangan beribadah kepada yang lain. Menolak mereka. Udah bisa. A inna latariku alihatina li syairin majnun. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kata mereka, apakah kami harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kami hanya karena seorang penyair? Menuduh Rasulullah SAW sebagai penyair dan menyatakan tidak mau meninggalkan Tuhan-Tuhannya. Lihat, padahal wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun, sayaquluna Allah. Kalau kamu tanyakan pada mereka milik siapa langit dan bumi ini dan semua yang ada di dalamnya, in kuntum ta'lamun, kalau kalian tahu, niscaya mereka akan menjawab Allah. Qul afala tadhakkarun, katakan pada mereka, tidakkah kalian mengambil pelajaran? Maka siapa yang menyatakan sesempit itulah ilaha illallah, maknanya tidak ada pencipta kecuali Allah, berarti lam ya'rif haqiqat at-tauhid alladhi ba'athallahu bihi rasulahu, berarti dia tidak mengerti tauhid yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus membawanya. Fa inna musyrikil arab kanu muqirrina bi anna Allah wahdahu khaliqu kulli syai. Karena musyrikin Arab dulu, mereka mengakui bahwa Allah lah satu-satunya yang menciptakan segala sesuatu. Wa kanu ma'a hadza musyrikin, tetapi mereka bersama dengan keyakinan itu, mereka tetap dianggap musyrikin oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Tetap diperangi oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Mengapa? Karena belum mengesakan dalam uluhiyah, karena belum mengesakan dalam ibadah, belum mengesakan dalam peribadatan. Qala ta'ala Allah berfirman tentang mereka, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Tidaklah beriman kebanyakan mereka kecuali mereka dalam keadaan musyrikin. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana ini bisa bertemu dua yang bertentangan? "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah." Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka dalam keadaan musyrikin. Kata Allah, tidaklah kebanyakan mereka beriman. "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun." Yu'min tapi musyrik. Naam, maknanya yang seperti tadi sudah kita terangkan. Beriman kalau Allah pencipta langit dan bumi, tetapi disuruh ibadah kepada Allah saja enggak mau. Dia beribadah pula pada berhala. Naam, mereka beriman bahwa langit dan bumi milik Allah, semua yang ada di dalamnya milik Allah, seluruh alam semesta milik Allah. Qul limanil ardu wa man fihin. Tanyakan pada mereka, milik siapa bumi ini dan semua yang ada di dalamnya? Mereka berjawab, Allah. Tetapi mereka tetap menyembah berhala. Qala ta'ifatun minas salaf, sekelompok dari salaf, dari para ulama salaf, menafsirkan ayat ini. Artinya tafsir ini bukan dari saya, bukan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bukan dari Syekh Sulaiman Al-Syekh, bukan dari Syekh Abdul Rahman Ibn Al-Hasan rahimahumullah, tetapi dari salaf. Apa makna "wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun"? Dalam surat Yusuf ayat 106, tidaklah mereka beriman kepada Allah kecuali mereka dalam keadaan musyrikin. Maknanya, tas'alu man khalaqas samawati wal ard. Kalau kamu tanya mereka siapa pencipta langit dan bumi, mereka akan berkata Allah. Wa hum ma'a hadza ya'buduna ghairah. Kalau tanyakan siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka menjawab Allah. Tetapi mereka bersama dengan keyakinan Allah pencipta langit dan bumi, ternyata mereka beribadah kepada selain Allah. Beribadah kepada Latta, Uzza dan Manat. Beribadah pada kuburan Latta, tempat keramat Uzza, dan patung-patung Manat. Qala ta'ala, berkata Allah subhanahu wa ta'ala, "Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillahi qul afala tadhakkarun." Dalam surat Al-Mu'minun ayat 84, 85, 86, 87 sampai 89. Dan beliau bawakan ujungnya saja. Kemudian beliau katakan, "Ila qawlihi fa anna tusharun." Sehingga tolong ditulis oleh kalian kelengkapannya di footnote kalian. Kalau yang sudah ada lengkap bagus ya, atau sudah ada di footnote-nya. Kalau belum, kamu tambahkan. Barakallahu fikum. Falaisa kullu man aqarra bi anna Allah ta'ala rabbu kulli syai'in wa khaliquhu yakunu 'abidan lahu duna ma siwah. Maka tidak mesti setiap orang yang menetapkan bahwa Allah adalah Rabbnya segala sesuatu dan penciptanya, berarti dia beribadah pada Allah. Belum tentu. Da'iyan lahu, yang berdoa kepadanya, duna masiwa, tanpa selainnya. Rajian lahu, berarti dia berharap kepadanya, khaifan minhu duna masiwa. Tidak mesti orang yang mengikrarkan bahwa Allah pencipta langit dan bumi, berarti dia berharapnya kepada Allah, takutnya kepada Allah, berdoanya kepada Allah tanpa yang lain, berwala dan bara juga dalam keadaan di jalan Allah, berwala kepada Allah dan memusuhi karena Allah, wa yuti'u rusulahu, dan mentaati rasul-rasulnya. Belum tentu demikian. Wa ya'muru bima amara bihi wa yanha 'amma nahaa 'an. Belum tentu memerintahkan apa yang diperintahkan olehnya. Belum tentu melarang apa yang dilarang olehnya. Belum tentu. Maka mengikrarkan tidak ada pencipta kecuali Allah belum cukup sampai menyatakan dan tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Itu barulah ilaha illallah. Wa'amatul musyrikin aqarru bi anna Allah khaliqu kulli syai. Bahkan kebanyakan keumuman kaum musyrikin yang dulu maupun yang sekarang, kebanyakan mereka menetapkan bahwa Allah pencipta segala sesuatu. Sudah kita katakan tadi, bahkan orang yang kafir, Nasrani, Yahudi juga menyatakan demikian. Wa asbatu syufa'a alladziina yusyrikuunahu bihi. Tetapi bersama dengan keyakinan tersebut, mereka mengambil syufa'a, pembela-pembela yang mereka menyekutukannya bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ja'alu lahu andada, dan menjadikannya sebagai tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, amittakhadhu min dunillahi syufa'a qul awalau kanu la yamlikuna syai'an wa la ya'qilun qul lillahi syafa'atu jami'an. Apakah mereka mengambil selain Allah pembela-pembela, pemberi syafaat? Katakan, apakah kalau mereka tidak memiliki apapun, bahkan tidak berakal, kata Allah, apakah kalian akan menjadikan mereka sebagai pembela kalian? Qul, katakan, lillahi syafa'atu jami'an. Katakan, milik Allah lah syafa'at seluruhnya. Ini barakallahu fikum, sesungguhnya ada rinciannya. Dan rinciannya akan ada pada bab khusus, bab tentang syafa'at. Tetapi untuk mencontohkan saja, bahwa orang yang berikrar bahwa Allah pencipta langit dan bumi, belum tentu dia bertauhid. Mengapa? Bersama keyakinannya, bersama keyakinan mereka, Allah pencipta langit dan bumi, tapi mereka menganggap ada pembela-pembela selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam dia dengan api neraka, dia berkata, saya punya pembela. Tenang saja. Pembela saya adalah fulan, syekh, wali. Loh, kamu yakin akan dibela? Saya sudah mendatangi kuburannya dan saya sudah memohon kepadanya, tolong bela saya nanti di hadapan Allah. Tolong bela saya nanti kalau saya diancam neraka dan sebagainya. Ini jelas menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memiliki tandingan siapa yang berani melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syafa'ah milik Allah saja. Kalau milik Allah, kita memintanya pada siapa? Ya, kepada pemiliknya. Mintanya pada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku meminta syafaat nabimu. Ya Allah, aku meminta syafaat dari hamba-hamba yang saleh, dari hamba-hambamu yang salihin dan awliyaik dan wali-walimu. Jangan sampai kita berdoa pada selain Allah. Jangan sampai kita berdoa pada manusia, pada orang mati, atau berdoa pada kuburan, atau berdoa pada makhluk. Sehingga masalah syafaat ini perlu didudukkan. Di dalam Al-Quran ada syafaat yang manfiyah, ada syafaat yang musbattah. Syafaat yang manfiyah yang ditiadakan dalam Quran adalah syafaat-syafaat yang musyrikin menganggapnya mereka akan dapat pembelaan dari fulan wa'alan yang mereka sembah, yang mereka ibadahi. Adapun syafaat musbattah yang ditetapkan keberadaannya oleh Allah adalah syafaatnya dari para anbiya, dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dari orang-orang saleh, dan dari para awliya untuk orang-orang yang bertauhid, yang beribadahnya hanya kepada Allah, tidak beribadah pada yang lain, yang berdoanya kepada Allah, tidak berdoa pada makhluk. Barakallahu fiikum, warahmatullahi taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Allah berfirman, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum, karena berkait. Saya lanjutkan ya. Mohon maafnya yang banyak. Berkurang istirahat kalian. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka beribadah kepada selain Allah apa-apa yang tidak memberikan manfaat bagi mereka, tidak pula membuat madarat. Yaqulun, dan mereka berkata, haulai syufa'auna 'indallah, mereka adalah pembela-pembela kami nanti di sisi Allah. Ini yang manfiyah, yang dinafikan, tidak ada oleh Allah Taala. ila qawlihi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, sampai ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, sampai ucapan subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Sama perintahnya dengan yang tadi, lengkapi. Ini kitabnya buat orang hafid, buat penghafal. Kecuali kalau kalian hafal semua Quran, masya Allah. Tetapi kalau tidak, tulislah dalamnya untuk membantu kalian murojaah nantinya. Ila qawlihi, lengkapi sampai qawlihi. Juga Allah berfirman, wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah, dan sungguh kalian akan datang kepada kami dalam keadaan sendiri-sendiri, seperti ketika kami menciptakan kalian pertama kali, kata Allah. Wa tarattum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum, kemudian kalian akan tinggalkan apa yang kalian anggap di belakang punggung-punggung kalian. Wa ma nara ma'akum syufa'akum, dan kami tidak melihat bersama kalian ada pembela-pembela kalian. Ini pemberi syafaat yang dinafikan oleh Allah SWT terhadap orang yang menyembahnya selain Allah atau berdoanya kepada selain Allah. Wa ma nara ma'akum syufa'akum, kami tidak melihat pembela-pembela di depan kalian atau bersama kalian. Alladzina za'amtum, yang kalian anggap akan membela kalian. Anahum fikum syuraka, yang kalian anggap sebagai sekutu-sekutu. Laqad taqatta'a bainakum wa dhalla 'ankum ma kuntum taz'umun, sungguh telah terputus. Tidak ada lagi keterkaitan antara kalian dengan mereka tadi, dan masing-masing bertanggung jawab atas dirinya sendiri-sendiri. Wa dhalla 'ankum ma kuntum taz'umun, dan hilang dari kalian apa yang kalian anggap. Dan juga Allah berfirman, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah, di antara manusia ada yang mengambil selain Allah sebagai tandingan-tandingan, mereka mencintainya seperti mencintai Allah, berdoa kepadanya seperti berdoa pada Allah, meratap di kuburannya seperti meratap kepada Allah, istighosah kepadanya seperti istighosah kepada Allah. Ini barakallahu fikum, yang dinafikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah syafaat yang mereka anggap akan membela mereka dalam keadaan mereka melakukan kesyirikan-kesyirikan, yaitu meminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nasallahu taufiq wal afiyah wa hidayah wa rahmah wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katira. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.